بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam pembahasan tentang bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Qala rahimahullahu ta'ala, bab tatawuli fil bunyan, bab tentang meninggi-ninggikan bangunan. Dan sudah kita pelajari bersama bahwasanya at-tatawul di sini maknanya ausa, lebih luas daripada hanya sekedar meninggikan saja, akan tetapi mencakup seluruh makna yang semakna dengan berlebih-lebihan, saling membanggakan satu dengan yang lainnya, dengan bangunannya, baik itu secara perluas atau tinggi atau mewah, dan juga hiasan-hiasan yang lainnya, semuanya termasuk dari makna at-tatawulu fil bunyan. Dan sudah kita pelajari juga bahwasanya hal tersebut merupakan salah satu tanda akan datangnya yaumul qiyamah, yang mana manusia berlomba-lomba dalam hal tersebut. Semangat mereka hanya kepada urusan dunia, konsentrasi mereka hanya kepada urusan dunia mereka, dan mereka lupa dari hal-hal yang sebenarnya mereka diciptakan untuk tersebut, yaitu al-ibadah dan juga urusan ad-din. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan asar yang berikutnya, qala anil hasani wa huwa al-basri rahimahullahu ta'ala qala kuntu adkhulu buyuta azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقوفها بيدي dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita bahwasanya dahulu beliau memasuki salah satu rumah atau rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu juga merupakan rumah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan fa atanawalu suqufaha biyadi, kemudian aku menyentuh atau menggapai atap rumahnya dengan tanganku, aku menggapai atap rumahnya dengan tanganku, mencapai untuk menyentuh atau memegang atapnya, atap rumah tersebut dengan tangannya. Jadi maknanya adalah bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bercerita ketika dia menjulurkan tangannya ke atas, maka dia akan mencapai atap rumah istri-istri yang juga merupakan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iradu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala li hadha al-athar, iradu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala li hadha al-athar fihi at-tanbih ila hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. إراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر فيه التنبيه إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان. إراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan asar ini adalah at-tanbih ila halin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hali ashabihi al-kiram radhiyallahu taala anhum wa man ittaba'ahum bi ihsan, dalam rangka memperingatkan atau memperingati tentang bagaimana keadaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya ridwanullahu taala alaihim ajma'in, dan juga mereka-mereka yang mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Ini tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan asar ini, yaitu dalam rangka memperingatkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rumah-rumah mereka dan juga keadaan kehidupan mereka. فما رواية الحسن البصري رحمه الله تعالى لهذا الأثر ما رواية الحسن البصري رحمه الله تعالى لهذا الأثر واهتمامه في تناول السقف بيده ما رواية الحسن البصري رحمه الله تعالى لهذا الأثر واهتمامه في تناول السقف بيده إلا تنبيها لهذا الحال. Tidaklah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala meriwayatkan cerita tersebut, mengkisahkan cerita tersebut dan juga semangat dia untuk menyentuh atap rumahnya, melihat keadaan rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat beliau untuk melakukan hal tersebut adalah dalam rangka menceritakan dan memperingatkan orang-orang yang setelahnya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam kehidupan mereka. فإذا تفكر الإنسان في هذا الأمر فإذا تفكر الإنسان في هذا الأمر قل في نفسه أو في قلبه قل في نفسه أو في قلبه تزايد التفاخر قل في نفسه أو في قلبه تزايد التفاخر الذي تصرف به القلوب وتولع به النفوس apabila manusia berpikir dan memikirkan, merenungi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, maka akan berkurang pada dirinya dan juga pada hatinya keserakahan mereka untuk berlebih-lebihan dalam hal tersebut, dalam harta, bangunan dan yang semisalnya, ataupun tempat tinggal dan yang semisalnya, yang mana hal tersebut dapat memalingkan hati-hati mereka dan juga jiwa-jiwa mereka kepada hal-hal tersebut, kepada berbangga-bangga, berlebih-lebihan dalam rumah, tempat tinggal dan yang semisalnya, yang mana semua itu merupakan kehidupan dunia dan juga akan menyebabkan hati mereka kosong dari perkara agama atau sangat sedikit sekali untuk memikirkan tentang agama, ibadah dan yang semisalnya, yang mana mereka diciptakan untuk hal tersebut. Jadi ketika manusia berpikir, merenungi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, maka akan berkurang ambisi mereka untuk hal-hal tersebut, yang mana hal tersebut akan memalingkan hati-hati mereka dari ad-din, yang mana ad-din, yang mana mereka diciptakan untuk beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan asar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang bagaimana semangatnya Al-Hasan Al-Basri untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian sebelum kita membaca hadis yang berikutnya, Asy-Syarihu rahimahullahu taala menjelaskan asar tersebut. Qala rahimahullahu taala, dalla hadzal asar ala anna hujurat ummahatil mu'minin laysat murtafi'ah wala fakhmatul bina. وكانت نفوسهن رضي الله عنهن مرتاحة وراضية بما قسم الله من الرزق. Asar tersebut menunjukkan bahwasanya kamar-kamar ataupun rumah-rumah ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhun tidaklah tinggi ataupun tidak rumah yang mewah, kamar yang mewah, akan tetapi mereka nyaman dan menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dari rezeki tersebut. Walaqad khayyarahunna Allah bainal baqa'i ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam was-sabri 'ala syadhafil 'aysh wa bainat tasrih lahunna in milna ila mata'il hayatid dunya wa zakharifiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka pilihan antara tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabar dengan kehidupan yang seperti itu, atau membiarkan mereka apabila mereka condong kepada hayatud dunya dan keindahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka mendapatkan harta yang banyak dan kehidupan dunia yang mewah. Fakhtarna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, maka mereka memilih Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan juga kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, qala Allah taala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فعرض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليهن فعرض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة غير مباليات بمتاع الحياة الدنيا وزخارفها وزينتها. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhun. Maka mereka memilih kehidupan yang seperti itu, memilih bersama Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan juga ad-darul akhirah, dan tidak peduli dengan kemewahan kehidupan dunia, perhiasan dan yang semisalnya. Fahunna zaujatuhu fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhun dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. رضي الله عنهن وأرضاهن وكلهن محسنات في العمل في حياة العمل طامعات في الأجر العظيم الذي وعدهن الله على الإحسان في العمل في قوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Istri-istri beliau seluruhnya radhiyallahu ta'ala anhun beramal dengan amal-amal yang baik dalam al-hayatul amal, dalam hayatul amal, dalam kehidupan dunia, yang mana kehidupan tersebut adalah untuk beramal. Mereka mengharapkan al-ajrul azim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beramal dengan amal-amal baik dalam kehidupan dunia, sebagaimana dalam firman Allah, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا فَهَنِيًا لِأُمَّهَاتِنَا رِضَى اللَّهِ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَصُحْبَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَصُحْبَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أزكى الصلاة وأتم التسليم في الدنيا وفي الآخرة في جوار الرب الرحيم. Maka berbahagialah mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhun, dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, jannatul na'im, dan juga mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga fi jiwaril rabbir rahim. Di sini Asy-Syarif rahimahullahu ta'ala menggambarkan bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhun lebih memilih kehidupan akhirat yang kekal dan tidak peduli dengan bagaimana keadaannya di dunia selama mereka dalam keadaan istiqamah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian al-Imam al-Bukhari meneruskan hadis yang berikutnya. عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ست أو سبع أذرع وأحذر البيت الداخل عشر أذرع وأظن سمكه بين الثمان والسبع نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة رضي الله تعالى عنه فإذا هو مستقبل المغرب. Dari Dawud bin Qais bahwasanya beliau bercerita, aku melihat kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhun terbuat dari jaridun nakhl maghshiyan min kharij, dan ditutupi dari luarnya dengan musuh syar, dan aku mengira memperkirakan bahwasanya luas rumah tersebut dari babul hujrah ila babil bait sekitar 6 atau 7 hasta, dan aku juga memperkirakan luas rumah bagian dalamnya 10 hasta. Wa adhunnu samkahu baina samani was sab', dan tingginya aku memperkirakan sekitar 8 atau 7 hasta juga. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilun al maghrib, dan aku melihat pintu kamar atau rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ternyata pintu tersebut menghadap ke al maghrib. Ini yang disebutkan oleh Dawud ibn Qais tentang sifat rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhun. وهذا الوصف الدقيق فيه من الفائدة هذا الوصف الدقيق, pensifatan tentang rumah-rumah tersebut dengan sifat yang mendetail ini, fihi minal fa'idah, ما في وصف الحسن البصري فيه من الفائدة ما في وصف الحسن البصري رحمه الله لسقف بيوتهن Pensifatan yang rinci dan mendetail dari Dawud bin Qais ini terdapat faedah sebagaimana faedah bagaimana Al-Hasan Al-Basri mensifati atap rumah-rumah tersebut, yakni dalam rangka menyampaikan dan menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan mereka dan juga bagaimana rumah mereka. Semangat beliau untuk menyampaikan hal tersebut sampai beliau sebutkan dengan rincian yang sedemikian rupa. Qala ra'aitu al-hujurat min jaridin nakhl. Aku melihat rumah tersebut atau kamar-kamar tersebut terbuat dari jaridin nakhl, yaitu pelepah kurma atau daun kurma. Pelepah kurma ya, yang sudah dipisahkan daun-daunnya, kemudian digabungkan satu dengan yang lainnya, dan kemudian diikat dengan daun-daun tersebut atau dengan tali dan yang semisalnya, menggabungkan pelepah-pelepah kurma satu dengan yang lainnya dan kemudian diikat dengan tali atau daun tersebut agar bisa digunakan sebagai tembok, sebagai jidar. Dan hal tersebut tidak menutupi pandangan orang yang di luar kepada yang di dalam dan yang di dalam kepada yang di luar, masih memberikan celah-celah dan tidak menutupi dari pandangan. Oleh karena itu disebutkan maghsyian min kharijin bimusuhi sya'ar. Tidak cukup sampai di situ karena sebagaimana yang sudah kita pelajari pada al-ahadis dan juga al-asar yang sebelumnya, agar kita menjadikan rumah layak dan menutupi aurat. Oleh karena itu disebutkan setelah mengumpulkan pelepah-pelepah kurma dan diikat dan itu tidak menutupi pandangan, maka maghsyian min kharijin bimusuhi sya'ar. Wal musuh jam'u mis wa hiya al-kisa min as-suf al-ghalid al-masah al-mish al-mishi al-mishu ya adalah al-kisa min as-suf al-ghalid, sebuah kain atau yang tebal atau yang terbuat dari bulu hewan dan yang semisalnya. Jadi setelah menjadikan tembok dengan pelepah-pelepah kurma yang disatukan dan diikat, yang mana hal tersebut tidak menutupi pandangan yang di luar kepada yang di dalam atau sebaliknya, maka kemudian ditutupi dengan kain yang tebal tersebut. Inilah keadaan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana digambarkan oleh Dawud bin Qais. Kemudian beliau mensifati yang berikutnya, wa adhunnu 'ardal bait min babil hujrati ila babil bait nahwan min 6 atau 7 azru'. Dan aku memperkirakan luas rumah tersebut dari babul hujrah, pintu kamar, kepada pintu utama, pintu yang keluar, sekitar 6 atau 7 hasta. Jadi beliau menggambarkan luas antara pintu utama kepada pintu kamar. Jadi luas ruangan yang selain kamar sekitar 6 atau 7 azro. Kemudian beliau mensifati yang berikutnya, ahrizul bait ad-dakhil 10 azru. Kemudian luas bagian dalam, yaitu yang dimaksud kamar. Setelah masuk ke pintu kamar, maka kamar tersebut luasnya 10 azru'. Jadi yang pertama tadi yang disifati oleh beliau sit au sab'a azru', itu bagian ruangan yang selain kamar. Adapun yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau 10 azru', itu adalah bagian kamar yang bukan bagian luarnya. Kemudian beliau melanjutkan wa adhunnu samkahu baina as-saman was-sab'i nahwa dhalik. Dan juga samkahu ini as-samk huwa as-saqf. As-samku huwa as-saqf. Wa yutlaqu aydan min asfalil baiti ila a'lahu. Jadi makna as-samk adalah as-saqf, atap. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, as-suquf itu sama juga dengan sumk, as-sumk atau as-samk. Dan diartikan juga atau diitlakkan kalimat as-samk, dan yang dimaksudkan adalah asfalul bait ila a'lahu. Dan ini yang dimaksudkan dari hadis ini. Makna as-samk huwa asfalul min asfalil bait ila a'lahu wa huwa al-muradu huna. Jadi yang dimaukan dengan samkahu adalah min asfalil bait ila a'lahu. Beliau memperkirakan tingginya dari bawah bagian rumah sampai kepada atasnya sekitar 8 atau 7 hasta. Jadi ini tidak tinggi sebagaimana disifati oleh Al-Hasan Al-Basri tadi, ketika menjulurkan tangannya ke bagian atas maka akan menyentuh atap tersebut. Kemudian terakhir beliau mensifati wa waqaftu 'inda babi Aisyah radhiyallahu anha fa idza huwa mustaqbilun lil maghrib. Al-hujurat kanat syarqul masjid. Kamar-kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam atau rumah beliau adalah di bagian timur masjid, syarqul maghrib, syarqul masjid. Al-hujurat kanat syarqul maghrib. Rumah-rumah beliau sallallahu alaihi wasallam atau kamar-kamar istri beliau adalah di bagian timur masjid, Al-Masjidun Nabi, Al-Masjidun Nabawi. Fa idza kanat babu hujrati Aisyah mustaqbilun al-maghrib fa huwa yaftahu ila jihati al-masjid. Menggambarkan bagaimana sempitnya rumah tersebut, rumah di bagian timur masjid. Dan ketika disebutkan oleh Dawud bin Qais waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilun al-maghrib, beliau menyebutkan bahwasanya pintu kamar Aisyah radhiyallahu anha itu menghadap kepada al-maghrib, berarti menghadap ke bagian masjid, menghadap pada bagian masjid. Ketika dibuka pintu maka itu adalah masjid. Ini gambaran yang detail atau rinci disebutkan oleh Dawud bin Qais. Bagaimana semangat beliau untuk menyebutkan hal-hal tersebut dalam rangka agar kita memerhatikan bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana rumah-rumah mereka sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan agar kita mencontoh mereka, tidak memberikan semua semangat kita untuk kehidupan dunia, akan tapi hendaknya kita memberikan semangat kita untuk ad-darul akhirah, yang mana kita diciptakan untuk perkara tersebut. Dan juga banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menggambarkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika Nabi SAW salat, maka Aisyah berbaring di depannya. Ketika beliau mau sujud, Aisyah radhiyallahu anha menekuk kakinya agar beliau bisa sujud. Kemudian setelah bangun dari sujud, menjulurkan kakinya kembali. ini bagaimana keadaan rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagaimana doa yang sudah kita pelajari atau kita sebutkan pada pelajaran yang sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah jangan jadikanlah semangat terbesar kami adalah untuk ad-dunya. Disebutkan oleh para ulama, fihi jawaz al-ihtimam bid-dunya, nabbah al-ulama fihi jawaz al-ihtimam bid-dunya. Boleh kita memerhatikan kehidupan dunia kita, bagaimana keadaan rumah, bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan istri. Ihtimam, kita bersungguh-sungguh bersemangat dalam hal tersebut, boleh saja. Bagaimana makanan, bagaimana minuman, dan lain sebagainya tentang kehidupan dunia. Walakinnal musibah indama takunu dunya akbar hammihi wa yu'ridu 'anil akhirah wal ihtimam biha. Walakinnal musibah indama takunu dunya akbar hammihi wa yu'ridu 'anil akhirah wal ihtimam biha. Hal tersebut diperbolehkan, kita semangat mementingkan kehidupan dunia kita, akan tapi jangan sampai, dan yang menjadi musibah adalah kepentingan yang terbesar kita adalah untuk hal tersebut, dan kita melupakan dan melalaikan kehidupan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ini yang berkaitan dengan bab at-tawulu fil bunyan dan juga asar-asar yang ada di dalam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.